السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سهرماتي، pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas sedikit dari mukaddimah kitab Daruratul Ihtimam Bisunnah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullahu taala. Kitab yang sesuai dengan judulnya membahas tentang ihtimam bisunnah, pentingnya sunnah. Tentunya sunnah yang dibahas dalam kitab ini adalah sunnah dengan makna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani bukan sunnah dalam artian fikih yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau enggak dikerjakan enggak apa-apa, ini wajib, ini sunnah, bukan itu. Tetapi sunnah dalam lisan syar'i, sunnah dalam bahasa syariat. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam wasiatnya, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Apa maknanya berpegang dengan yang sunnah-sunnah saja, tidak berpegang dengan yang wajib-wajib? Tentunya tidak demikian. Kata para ulama, sunnah yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW seringkali bermakna ajaran Rasulullah secara umum, termasuk yang wajib-wajibnya, termasuk yang sunnah-sunnahnya. Artinya semua yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkait dengan agama ini dikatakan sunnah. Maka kalau dikatakan dengan wasiat alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka maknanya atas kalian untuk mengikuti jalanku dan jalannya para khalifah-khalifah yang lurus. Ini mengikuti ajaranku dan mengikuti bagaimana para khulafa'ir rasyidin mengikuti ajaranku. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam mukaddimahnya beliau membawakan satu ayat. Law anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyiatihim wa laadkhalnahum jannatin na'im. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 65 dan 66 Allah SWT berfirman, law anna ahlal kitabi amanu, Kalau mereka para ahlul kitab beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, niscaya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Wala adkhalnahum jannah, dan kami akan masukkan mereka ke dalam jannatin na'im, surga yang penuh nikmat. Walau annahum aqamu at-taurat wal injil, kalau saja mereka menegakkan Tauratnya, menegakkan Injilnya, maka kata Allah, niscaya la akalu min fawqihim, mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah mereka, wa min tahti arjulihim, minhum ummatun muqtasidah, di antara mereka ada yang umat yang merupakan pas-pasan saja, wa katsir minhum sa'a ma ya'malun, tapi kebanyakan mereka jelek sekali apa yang mereka lakukan. Ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun ayat ini berbicara tentang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, tetapi tentunya Allah sebutkan ayat ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, untuk kalian kaum muslimin, untuk kita kaum muslimin. Maknanya ini juga pelajaran bagi kita kaum muslimin. Kalau Allah katakan mereka ahlul kitab, kalau mau menegakkan agamanya, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa dan menegakkan Injilnya dan Tauratnya, maka Allah berikan tiga janji azimah, janji-janji besar. Yang pertama Allah katakan dengan kalimat la kafarnahum sayyiatihim, kami akan hapuskan kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa mereka, dimaafkan dan diampun. Yang kedua, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan tentu kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh nikmat. Dan yang ketiga, Allah janjikan dengan perkara kenikmatan dunia, yang Allah katakan la fatahna, atau kami akan bukakan, atau la akalu, dalam ayat lain la fatahna barakat, dalam ayat lain dikatakan kami akan berikan mereka makan rizki, min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka. Ikhwan bin a'azakumullah, berarti ini sama dengan ayat lain, law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang, kata Allah, mereka kadzdzabu, mereka mendustakan. Dalam ayat ini juga sama Allah katakan la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Yani Allah akan berikan rizki dari atas mereka dan dari bawah mereka. Tayib, kalau tiga janji ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang kita harapkan? Yang kita harapkan selama ini hanya perkara-perkara yang disebut oleh Allah ini, apalagi? Keriduan Allah dan jannahnya, keriduan Allah dan surganya, dan dihapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, bagaimana hasanatul dunya, sebagaimana doa-doa kita fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, siapa di antara kita kaum muslimin yang bersih dari dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah keliru, enggak pernah salah, enggak pernah tergelincir ke dalam maksiat? Wallah, yang ma'asum hanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, terjaga dari kesalahan. Maka kita semua butuh kepada ampunan Allah, maghfirah Allah, butuh janji pertama yang Allah katakan la kafarna, sungguh kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Memang ayat ini berbicara tentang ahlul kitab. Kalau ahlul kitab mau beriman dan bertakwa, mau menegakkan Injil mereka dan Taurat mereka, tentunya maknanya sama. Wahai kalian kaum muslimin, kalau kalian beriman dan bertakwa dan menegakkan Al-Quran kalian, Allah akan hapuskan dari kalian dosa-dosa kalian, dan Allah akan masukkan ke dalam jannatul na'im, dan Allah SWT akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Ketika mereka mendustakan agama Allah, ketika mereka mengingkari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Allah murka, Allah cabut kenikmatannya, Allah ganti kenikmatan dengan azab. Allah timpakan pada mereka berbagai macam petaka. Bukan yang turun dari langit itu adalah barakah, bukan suqya rahmah, tapi suqya adab. Awan yang datang dari kejauhan, yang mereka mengira bahwa itu adalah aridun mumtiruna, itu awan yang akan berikan hujan pada kita. Ternyata Allah bantah. Itu adalah bahkan ladzi sta'jaltum bih, itu adalah apa yang kalian terburu-buru dengannya. Rihun fiha adzabun alim, itu adalah angin yang membawa azab yang pedih. Awan dari kejauhan seperti awan yang akan berikan hujan. Ternyata ketika datang angin yang berikan azab, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya, sehingga tidak tersisa dari mereka illa masakin, kecuali bentuk-bentuk rumah mereka. Rumah yang mereka ukir dari batu, mereka yang diukir dari berbagai macam perkara yang hampir bisa dikatakan anti gempa, enggak runtuh dengan goncangan. Ternyata Allah adab dengan cara lain. Angin yang dingin mematikan mereka, yang memutuskan jantung-jantung mereka, yang masuk ke telinga-telinga mereka dan memecahkan gendang telinga mereka, yang sampai Allah katakan tentang mereka bahwa mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Ikhwanul a'azakumullah kaum muslimin sahranati. 7 malam 8 hari, sab'alayalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari terus-menerus angin dingin pada mereka, yang disebut dengan angin sorsor. Kaum muslimin yang sahranati, lihat yang biasanya datang kepada kita awan memberikan hujan, alhamdulillah. Kita kaum muslimin beriman kepada Allah, kita kaum muslimin bertakwa kepada Allah, walaupun masih sebagian tidak menegakkannya, tapi Allah Maha Rahmat. Allah masih menunda azab ini karena rahmatnya dan kasih sayangnya. Padahal penyebab-penyebab azab sudah bermunculan di mana-mana. Penyebab-penyebab azab, penyebab-penyebab Allah murka sudah bermunculan. Tetapi karena sudah sunnatullah bahwa azab yang merata tidak terjadi pada umat ini dengan doa Rasulullah SAW, maka ikhwan ibn a'azakumullah, azab turun tapi sebagian di sana, sebagian di sini. Yang lain mendapatkan pelajaran. Yang lain mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab yang Allah takdirkan sebagai rahmat bagi yang lain. Sebagai rahmat bagi umat-umat yang melihatnya bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sebagaimana yang dibaca oleh imam kita tadi, jazakumullahu khairan. Kami akan timpakan pada mereka azab al-ajna dunal azab al-akbar. Kami akan timpakan azab yang kecil, bukan azab yang besar. La'allahum, agar mereka mau kembali. Berarti azabnya yang Allah turunkan, rahmat dari Allah Ta'ala untuk peringatan. Sebagai peringatan yang penting bagi kita kaum muslimin. Ikhwan bin a'azakumullah, maka kembali kepada ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kalau sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh bertakwa, maka itulah yang dikatakan waliyun min auliyaillah. Itulah orang-orang yang merupakan kecintaan-kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah dengan pembelaan. Allah Subhanahu wa taala mencintainya, membelanya, mendukungnya. Kalau dia minta akan diberi, kalau dia berlindung akan dilindungi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Al-Qudsi, Rasulullah SAW menyatakan, Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Siapa yang berani mengganggu wali-waliku, kata Allah, kami umumkan perang, kata Allah, kepada. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat waliyan, man 'adali waliyan, siapa yang menyakiti wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Betapa tingginya kedudukan wali sampai Allah Subhanahu wa taala membelanya sedemikian rupa. Aku akan umumkan perang pada orang yang berani mengganggu wali-waliku. Dan sungguh besar sekali pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidaklah seseorang mengamalkan yataqarrab ilayya bishayin ahadu ilayya mimma faratuhu alaiku. Lanjutan hadisnya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang ahabu ilayya, yang lebih aku cintai, selain apa yang aku wajibkan atas. Ini kewajiban-kewajiban dari salatnya, kewajiban-kewajiban puasanya, kewajiban-kewajiban zakatnya. Semua kewajiban-kewajiban itu merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Maka tidaklah seorang hamba mendekatkan diri pada Allah dengan sesuatu, enggak ada yang lebih tinggi daripada apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kemudian, bahwa hamba tadi la yazalu yataqarrab, terus mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan yang mustahabbat, dengan yang sunnah-sunnah, ini sunnah dalam makan fiqh, dengan yang tidak wajib tetapi dianjurkan, dengan perkara-perkara yang mustahabbat, yang nawafil, hatta uhibbahu, hingga aku cinta kepadanya. Dan kalau aku cinta kepadanya, aku akan menjadi matanya yang dia melihat dengannya, menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya, menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyanna, wala in sta'adani la'u'idanna. Kalau dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Kalau dia berlindung kepadaku, pasti aku lindung. Masya Allah. Istimewa sekali wali yang Allah katakan ini. Yang ternyata kuncinya untuk menjadi wali yang dicintai oleh Allah dan dipera tadi adalah perkara menegakkan kewajiban-kewajiban dan melengkapinya dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, yakni menegakkan semua syariat ini secara sempurna. Udkhulu fi silmi kaffah, masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Kalimat ini sering didendangkan oleh mereka-mereka, tetapi dipahami secara sempit. Ya, di beberapa kelompok-kelompok yang sering mengangkat kalimat udkhulu fi silmi kaffah, ternyata yang dipikir oleh mereka tentang orang lain, bukan dirinya. Bahwa penguasa ini belum kaffah, maka dia kafir dan seterusnya. Kalau tidak berhukum dengan hukum Islam secara keseluruhan, kita tanyakan kamu secara pribadi, apakah sudah menegakkan Islam ini secara kaffah? Pada dirimu, pada daerah kekuasaanmu. Daerah kekuasaanmu itu adalah badanmu, matamu, tanganmu, kakimu, telingamu, semua, mulutmu, ucapanmu, sikapmu, perbuatanmu, akhlakmu. Apakah kafah? Kalau kita mengerjakan yang wajib-wajibnya dan yang paling Allah cintai, kemudian kita lengkapi dengan yang sunnah-sunnahnya, sampai Allah SWT mencintai kita, insya Allah, jaminan tadi bukan jaminan kosong. Jaminan dari ucapan Allah yang la yukhlifullahu wa'ada, yang Allah enggak mungkin menyisihi janjinya. Dan ucapan Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, ucapan yang jujur dan terpercaya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kita bisa katakan pasti, pasti, pasti. Enggak pakai insyaAllah, tidak. Karena Allah qad syaa, Allah sudah menghendaki. Karena Allah sudah menghendaki dengan kalimatnya, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau. Tetapi kalau kaitannya dengan kita, apakah kita? Ah, itu yang perlu kita insyaallah. Insyaallah. Tetapi kalau janji ini pasti, Allah qad syaa, Allah telah menghendaki bahwa orang yang beriman dan bertakwa dimasukkan dalam jannah. Allah telah menghendaki bahwa orang yang beriman dan bertakwa akan dihapuskan dosa-dosanya. Allah telah berjanji, Allah telah berkehendak bahwa orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Yang turun dari langit sukiyah rahmah, yang keluar dari bumi juga barakah. Tetapi kalau kadzabu, yang turun dari langit sukiyah adab, yang keluar dari bumi juga adab. Menenggelamkan sekian desa, dari langit turun banjir, dari bumi turun lumpur, yang menenggelamkan sekian banyak desa. Dari atas adab, dari bawah adab. Tentunya ini mengharuskan kita istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan sebab dari kita sendiri. Ketika terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, apa sebabnya? Allah katakan bima kasabat aydikum, masih dikatakan wa'afan katsir. Dan Allah memaafkan dari sekian banyak. Artinya kalau kita melihat yang turun adab dari Allah Subhanahu wa taala, itu baru balasan sebagian, yang sebagian besar Allah maafkan. Allahu arhamar rahim. Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Masih Allah maafkan dan masih Allah berikan kesempatan untuk kembali kepada sunnah. Alaikum bisunnati, kata Nabi. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Demikian pula apa yang terjadi di kaum muslimin dalam bentuk-bentuk lain dari adab Allah. Apakah kelemahan ataupun tertindas di sebagian negeri ataupun juga sama. Penyebabnya tidak lain ketika kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari agamanya, menjauh dari sunnah, menjauh dari Quranul Hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengkhabarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, "Idza tabaytum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa radhitum biz zar' sallallahu 'alaikum dullan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah jual beli dengan cara riba, bermuamalah dengan cara yang haram dengan cara riba, dan kemudian kalian sudah ridha dengan peternakan-peternakan dan perkebunan-perkebunan, artinya dengan dunia, maka ketika kalian taraktumul jihad, meninggalkan jihad, perjuangan di jalan Allah, sallallahu alaikum dullan, Allah akan timpakan pada kalian kehinaan, kelemahan. Berarti kehinaan tadi, kerendahan tadi juga sama azab. Ketika kita melupakan agama Allah dan kita mementingkan dunia, urusan-urusan peternakan, urusan-urusan perkebunan, urusan-urusan dunianya, ma'isyahnya, kemudian melupakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah menghalalkan jual beli dengan cara riba, sudah berbagai macam muamalah-muamalah yang haram dikerjakan, maka terancam dengan ancaman azab dalam bentuk taslih. Dalam bentuk taslihil kufar, dikuasai, ditindas oleh orang-orang kafir, atau azul, kehinaan, kelemahan, kerendahan. Padahal harusnya orang beriman ini mulia. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Tapi kenapa sebagian kaum muslimin tertindas, terhina, diinjak-injak, bahkan dibantai? Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah kita lihat selidik punya selidik, ternyata memang agama mereka sudah jauh. Bahkan sebagian mereka tinggal nama-namanya saja. Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdurrahman, Fatimah, Aisyah. Tetapi dalam keadaan agama mereka hampir habis, hampir lenyap. Dulu di Bosnia demikian. Dan juga di sebagian lain juga demikian. Ada. Ikhwan ibn a'azakumullah, sallallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan pada kalian kehinaan, kerendahan. Sampai kapan? Dikatakan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, la tanzi'uhu, la yanzi'uhu, tidak akan dicabut lagi kehinaan tadi, enggak akan dicabut kembali kerendahan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu, enggak akan dicabut kembali kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama tadi. Tarji'u ila dinikum, ini solusi satu-satunya. Hatta tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian maknanya kembali pada Quran wa sunnah. Maknanya kembali pada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ajaran sunnah. Sehingga sunnah yang kita bahas ini bukan sunnah dalam artian ini sunnah, ini Quran. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi sunnah ajaran Nabi, sehingga masuk di dalamnya Al-Quran. Terjawab sudah. Kenapa kok julukan para ulama sejak dulu pada mereka ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Kenapa gak disebut ahli Al-Quran? Kenapa kok disebut ahli sunnah? Karena sunnah yang mereka maksud adalah sunnah yang syamilah, yashmulul Quran wa sunnah. Sunnah dalam makna ajaran Rasulullah secara lengkap, secara kafah. Di dalam sunnah Rasulullah ada baca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhu al-Quran. Bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya dari ujung awalnya sampai akhirnya tidak pernah lepas dari Quran. Ucapan Rasul, perbuatan Rasul, amalan Rasul, sikap Rasul, akhlak Rasulullah SAW, semuanya tidak akan pernah keluar dari Quran. Maka siapa yang mengerjakan sunnah-sunnah tadi secara lengkap, dia sudah menerangkan kemudian menerapkan Al-Quran secara sempurna. Karena Al-Quran diajarkan oleh Allah perintah dan larangan, Rasulullah SAW mempraktikkannya. Maka ini sebagai contoh nyata dari perwujudan Al-Quran. Masya Allah. Tetapi kalau dibalik golongan Quran, khanibirina azakumullah, masih ada pertanyaan. Quran dengan pemahaman siapa? Karena masing-masing golongan-golongan, kelompok-kelompok yang bertikai, masing-masing mengatakan kami mengikuti Quran. Tetapi menyelisihi mereka atau berselisih mereka dalam menafsirkan ayat tadi. Ada yang kesana, ada yang kemari. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menerapkan Al-Quran, maka niscaya itulah tafsir dari Rasul secara praktik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka justru yang dikenal dengan nama Quraniyun di Pakistan itu ingkar sunnah. Mereka menamakan dirinya Quraniyun, Quraniyun. Kami golongan Quran. Karena tidak mau sunnah. Aliran sesat bahkan dikafirkan oleh para ulama Quraniyun, menganggap kami hanya berpegang dengan Quran, gak mau dengan sunnah. Padahal kalau konsekuen berpegang dengan Quran, di dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah untuk taat pada Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Ma'atakum Rasul fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ambillah. Sekian banyak. Sehingga mereka pun dusta dengan kalimat kami golongan Al-Quran. Ikhwan ibn al-Azam lakum muslimin yang saya hormati. Tidak ada perdebatan dalam masalah istilah. Mau kelompok Quran sunnah, mau golongan berpegang dengan hadis atau dikatakan golongan ahli sunnah wal jamaah, silakan. Selama itu warid diriwayatkan dalam Quran dan sunnah, dan selama itu disebutkan oleh para salafus saleh, maka itu adalah nama yang wajar. Ikhwan ibn al-Azakumullah, nama yang pas yaitu kaum muslimin. Huwa sammakum al-muslimin, mereka menamakan kalian kaum muslimin, yaitu yang berpegang dengan Quran dan sunnah, yaitu yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengikuti generasi pertama, golongan yang mengikuti salaf, generasi pertama para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Penamaan-penamaan tadi untuk menerangkan siapa muslimin yang hak. Siapa muslimin yang benar-benar muslimin? Tentunya yang berpegang dengan Quran dan sunnah. Sebab itu pegangan kaum muslimin. Siapa kaum muslimin yang sudah dipastikan mereka akan selamat? Mereka para sahabat, para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Disebutkan dalam Rasulullah, disebutkan dalam hadis, disebutkan pula dalam Quran bahkan tentang pujian Allah pada mereka. As-sabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Nabi juga menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan sekian banyak pujian-pujian Allah dan Rasulnya kepada mereka. Maka kaum muslimin yang hakiki dalam mereka para salafus saleh dan pengikut mereka, dan juga mereka berpegang dengan Quran dan sunnah, itulah muslimun. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kalau benar-benar berpegang dengan Quran dan sunnah, niscaya Allah berikan janji-janji pasti tadi. Dihapuskan dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita, dimasukkan ke dalam jannah, dan kemudian Allah SWT menjanjikan barakah di dunia. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah yang bisa saya sampaikan secara singkat dari muqaddimah kitab Turutul Ihtimam Bisunnah dengan tambahan sedikit. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah. Selanjutnya bisa dengan pertanyaan. Barakallahu fikum. Sudah kita katakan tadi bahwa penerapan syariat itu bisa bermakna penerapan dalam sebuah masyarakat, bisa bermakna pada sebuah pada seseorang secara pribadi. Maka kalau tidak bisa yang itu, yang ini jangan ditinggalkan. Jangan sampai kata peribahasa menunggu hujan yang turun, air yang diperjana ditumpahkan. Wah, yang pertama diturun, buang dulu. Tunggu. Ternyata gak jadi hujannya. Habis airnya. Jangan kita berhayal nanti ingin negara Islam. Apa yang ada pada dirinya, yang bisa dikerjakan, gak dikerjakan. Sunnah yang ini gak dikerjakan, kenapa? Ini dalam rangka siriyah, supaya terjaga kerahasiaan kita. Yang ini nanti kalau ada daulah, nanti kalau berdiri negara Islam, ini kalau ada khilafah, ini habis. Gak ada dikerjakan. Padahal kalau tidak bisa diterapkan dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara, terapkanlah pada diri kalian masing-masing. Bahkan Syekh Al-Albani menyatakan, menukil ucapan tokoh mereka sendiri. Saya mendengarnya dari Syekh Al-Albani, bukan dari tokoh mereka. Tokoh mereka sendiri berkata, bangunlah negara Islam pada dirimu, akan tegak pada negerimu. Bangunlah, tegakkanlah negara Islam pada dirimu masing-masing, niscaya akan tegak di negerimu. Artinya, kalau kita tidak mampu yang itu, kenapa yang kita mampu kita tidak kerjakan? Tegakkan pada diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, terapkan sunnah. Terapkan ajaran Nabi SAW. Selain itu, keluargamu, istrimu, anak-anak. Selain itu, siapa yang kamu mampu untuk nasihati, tegakkan pada dirimu. Takun fil ardikum. Insyaallah akan tegak di negerimu, di bumimu. Ini semuanya jawaban yang bagus, tapi hanya saja mereka, Allah Ta'ala alam, tidak mengerti pemahaman tokoh mereka sendiri. Nah, ada lagi. Nah, memang ada makna sebagaimana dalam semua kalimat-kalimat itu ada makna syar'i, ada makna istilahi, ada makna lughawi, ada makna secara bahasa, ada makna secara syariat. Kalau makna secara bahasa, memang kalimat sanna atau bahkan disebutkan dengan jamaknya sanan, itu adalah perkara suatu jalan baik ataupun jelek, yang kemudian di belakangnya diikuti oleh orang lain. Itu disebut sunnah. Secara bahasa. Bahkan bukan hanya itu. Yang jelek pun dikatakan sunnah. Sunnatan sayyi'atan. Sunnah yang jelek. Maka itu adalah lughatan secara bahasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, satattabi'unna sanana alladzina min qablikum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Sunnah yang bagus apa sunnah yang jelek? Yang jelek. Berarti ini makna lughawi. Dan itu para ulama melihat mana yang lughawi, mana yang syar'i. Kalau yang lughawi biasanya dalam keadaan tidak ditarif, biasanya tidak dengan ma'rifah. Ma'rifah itu dalam nahu yang menunjukkan sudah jelas, sudah tertentu. Seperti man sanna sunnatan, itu mesti nakirah. Maka itu biasanya lughatan, secara bahasa. Tetapi kalau dengan ma'rifah alaikum bisunnah, atas kalian berpegang dengan as-sunnah, ini sunnah yang itu, sunnah yang sudah tertentu, maka yang dimaksud sunnah Rasulullah SAW, dan itu semuanya baik. Semuanya baik. Sehingga bedakan antara sunnah dengan makna lughawi dan sunnah dengan makna syar'i. Kalau lughawi, kalau secara bahasa, bisa jelek, bisa baik. Pokoknya setiap perbuatan yang kemudian diikuti di belakangnya oleh pengikut, itu maknanya dalam bahasa Arab sunnah. Maka siapa yang mengerjakan sunnah yang baik, dia mendapatkan pahala dan pahala pengikutnya. Dan siapa yang mengerjakan sunnah yang jelek, dia mendapatkan dosa dan dosa pengikutnya. Dalam keadaan tidak mengurangi dosa pengikutnya. Tetap utuh dosa pengikutnya, tapi si pelaku pertama akan ditimpa kejelekan. Dan tentunya hadis ini ada asbab al-wurud, sebab terucapnya, sebab tersebutnya hadis ini oleh Rasulullah SAW. Supaya kita tahu bahwa sunnah yang dimaksud apakah sunnah bikin sendiri. Yaitu ketika Rasulullah SAW melihat datang rombongan dari Mudhar, hampir seluruhnya dari Mudhar, dalam keadaan miskin, hanya berselempangkan senjata saja, hampir tidak berpakaian kecuali yang menutupi auratnya saja. Maka Allah SAW berdiri di mimbar, berkhutbah, memerintahkan pada mereka, hendaklah masing-masing bersedekah dengan pakaiannya, dengan makanannya, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan setengah buah korma. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiba-tiba orang yang pertama membawa makanan dan pakaian memulainya, tiba-tiba yang lain ikut serentak memulainya atau mengikutinya. Orang pertama tadi diikuti oleh yang lain rame-rame sampai jadi dua gunung, gunung pakaian sama gunung makanan. Maka Allah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Siapa yang mengerjakan sunnah yang baik kemudian diikuti di belakangnya, maka dia mendapatkan pahala dan pahala pengikutnya. Barang siapa yang mengerjakan sunnah yang jelek dan kemudian diikuti, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa pengikutnya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Khonibun a'azakumullah au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW secara lengkapnya, bahwa itu menunjukkan apa yang dikerjakan oleh sahabat tadi bukan perkara bid'ah, bukan perkara baru, bikin sunnah sendiri tidak. Sebab dalam agama sudah lengkap, tidak perlu untuk ditambah dengan ajaran baru apapun. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Nah, maksudnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Ayat ini tafsirkan dengan ayat itu. La fatahna 'alaihim barakat. Nah, sebab kalau kita terjemahkan akan jadi kaya, Rasulullah sendiri miskin kok. Para sahabat juga sebagian mereka ada yang rumahnya dia tidak bisa berdiri secara tegak karena terlalu pendek. Tidurnya juga dalam keadaan ketika tidur kakinya bersentuhan dengan temboknya. Tidak memiliki kecuali bejana untuk wudunya. Ini banyak yang terjadi demikian. Tetapi barakah. Barakah. Makan mereka min fawqihi wa min tahti arjulihim. Nah, kaya tidak mesti bahagia, miskin gak mesti sengsara. Tetapi kalau beriman pada Allah dan Rasulnya, mesti bahagia, tenteram, kaya atau miskin. Hatinya lapang, hatinya bahagia, hatinya tenang, tenteram. Dan demikian dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, tenteram. Nah, ada lagi? Ada pertanyaan di sini tertulis minta penjelasan tentang penyimpangan Hizbut Tahrir. Saya tidak tahu rincinya tentang Hizbut Tahrir, tetapi globalnya apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Al-Albani ketika mereka datang kepadanya ingin bertanya. Karena Syekh tahu bahwa ini kelihatannya kecenderungannya kemana, maka Syekh tanya sebelum kita bicara, kalau kita berbeda pendapat, kemana kita rujuk? Ini Hizbut Tahrir di situ. Jawabnya, ya kita rujuk kepada apa yang sudah Allah berikan sebelum kita mendengarkan apapun, sebelum kita mendapatkan

Bayangkan ikhwan fillah azakumullah. Saya katakan sobat karena memang membuat bingung. Emang dalam hadisnya enggak begitu. Man rabbuka, man nabiyuka, man madinu, kan begitu. Berarti enggak ditanya, fulan hizbi atau bukan? Fulan hizbi enggak ditanya itu. Seakan-akan itu enggak perlu. Maka yang bangkit membantah ucapan ini adalah Syekh Muhammad bin Haji. Hafizahullah wa jazahullahu khairan. Dari mana terucapnya ucapan tadi? Dari Ibrahim Ar-Ruhaili. Qanibina a'azakumullah, sehingga wallahu ta'ala alam. Ini bentuk apa lagi? Dan namanya nama apa lagi wallahu ta'ala alam? Yang jelas mirip dengan itu. Bagaimana supaya kita ini tidak perlu untuk mengatakan yang ini hizbi, yang ini enggak perlu. Dikubur lagi amar ma'ruf nahi munkar. Enggak usah saling salah menyalahkan. Enggak akan ditanya dikubur. Qanibina a'azakumullah, walaupun kalau ditegaskan maksudnya apa, pasti akan menyatakan bukan begitu maksud saya. Tapi kenyataannya, syubhat itu membuat masyarakat kaum muslimin ahli sunnah jadi bingung. Dan menjadi meremehkan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan meremehkan masalah ahlul bid'ah. Dianggap kecil mereka-mereka yang mengajarkan kesesatan-kesesatan. Qanibina a'azakumullah. Wallahu ta'ala alam, sehingga mestinya sekarang tanya yang berikutnya lagi. Bukan sururiah lagi, sudah lewat. Tapi sekarang muncul dalam bentuk-bentuk baru. Saya kira tulisannya enggak jelas. Ternyata saya yang salah. Jubah apakah sunnah atau adat? Bolehkah demi kemaslahatan dakwah tidak memakai jubah? Masalahnya bukan jubahnya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Pertanyaan bagus. Yang jadi masalah bukan jubahnya atau gamisnya. Yang jadi masalah adalah bagaimana menutup aurat secara sempurna. Karena Syekh Al-Albani menganggap kalau memakai celana dalam keadaan masih berbentuk di bokongnya, pantatnya terlihat bentuknya begitu, dan juga di depan kelihatan jendolnya, ya biar malu mereka yang memakai seperti itu. Itu belum menutup aurat secara sempurna. Belum menutup aurat secara sempurna. Tidak harus dengan gamis kita tutup. Tidak harus dengan gamis. Bisa dengan sarung. Menutup secara sempurna. Bisa dengan sirwal Hanafi. Sirwal Hanafi kalau dibuka segini lebarnya. Kombrang, kayak pakaian, kayak celana Madura. Bisa juga memakai pakaian-pakaian Melayu. Setelah celana panjang, pakai sarung setengah tenggul, apa satu selutut. Itu semua upaya-upaya kaum muslimin untuk menutup aurat secara sempurna. Sehingga silakan yang mau pakai pakaian sarung, yang mau pakai sirwal Hanafi, ataupun yang mau pakai jubah, silakan. Dan saya lebih senang ucapan atau pakaian yang dipuji oleh Rasulullah SAW bahwa ahab pakaian adalah al-qumsan. Sebaik-baik pakaian adalah gamis, kata Nabi. Sehingga saya suka. Itu saja. Kaum muslimin yang saya hormati, semoga tidak menjadi perkara yang seakan-akan harus wajib pakai gamis. Nanti akhirnya jadi bidah baru. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Tapi wajib menutup aurat secara sempurna. Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang suka berdusta atau suka membolimi atau suka mencabut perkataannya? Nah, kalau salah harus dicabut perkataannya. Baik. Yang pertama, berdusta. Para ulama tidak mengambil riwayat dari seorang yang kalau dia itu sudah dikenal kedustaannya, maka tidak diambil riwayatnya. Riwayatnya dhaif. Kalaupun dia berbuat zalim, yang artinya fasik, itu juga akan terganggu kejujurannya atau akan terganggu kehormatannya, sehingga juga tidak diambil ilmu daripadanya. Tapi ini perlu diterangkan, bukan berarti seorang yang berbuat dosa kemudian dia dikatakan tolak riwayatnya, karena tidak akan ada kalian dapat seorang yang tidak pernah punya salah, kan begitu. Tapi maknanya sudah dikenal kefasikannya. sudah dikenal kefasikannya. Atau suka mencabut perkataannya. Adapun mencabut perkataannya sepertinya mungkin yang dimaksud adalah karena kedangkalan ilmunya sering salah. Hari ini menyampaikan fatwa, besok dicabut kembali. Kemarin itu salah, maaf ya. Harusnya begini. Nyampaikan lagi yang satu, minggu depan cabut lagi. Apa yang saya katakan kemarin pekan lalu, itu ternyata enggak benar, yang benar begini. Habis itu bulan depan berubah lagi. Oh ternyata yang saya katakan salah itu ternyata salah. Ya, terus bagaimana kita mau ngambil ilmu dari orang yang seperti ini? Sehingga dikatakan oleh seorang sahabat yang mulia, siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud kalau enggak salah. Allah Ta'ala alam. Bisa kalian lihat kembali dalam kitab Lamuddun. Disebutkan di sana, la yazal nas bi khairin, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama ma akhadul ilm, selama mengambil ilmu dari an umanaihim akabirihim wa ulamaihim an akabirihim wa umanaihim wa akab. Saya ulang ya, an akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, manusia tetap akan dalam keadaan baik selama mengambil ilmu dari akabirihim, orang-orang besarnya. Yang kedua, an umanaihim, orang-orang terpercayanya. Yang ketiga, wa ulamaihim, dan orang-orang berilmu. Kalau suka berdusta, berarti bukan umana, bukan orang-orang yang amin. Kalau sering salah, sering ganti, sering salah, sering ganti, berarti bukan ulama, bukan orang-orang berilmu. Nah, sekarang kalau orang berilmu itu ada yang masih muda, ada yang sudah sepuh. Dari mana kita mengambil? Dari mereka yang sudah kebir di sini, karena mereka aktsarul khibrah, mereka lebih besar, lebih banyak pengalamannya. Nah, emang perlu pengalaman? Hah? Ya perlu. Sehingga kalau datang satu orang bertanya, walaupun pertanyaannya dengan dibungkus gaya-gaya tertentu supaya kelihatan maksudnya ke sana, padahal ke sini, kalau mereka para ulama sepuh akan tahu ini ke sana larinya. Enggak boleh. Tapi saya tidak boleh keluar dulu. Terlihat dari pertama masuk, assalamualaikum, kelihatan. Bukan alimul ghaib, bukan. Dan bukan melihat hanya dari sorot matanya. Kamu matanya ada mata. Bukan. Tetapi dia tahu dari cara berbicaranya. Baik, kira-kira. Kalau ada orang yang datang kemudian tanya, ini perlu apa enggak sih? Kita ini nyalah-nyalahkan orang. Mengatakan begini, mengatakan itu. Ini si pula mengatakan begini. Kira-kira kemana ini larinya? Ketebak. Datang lagi penanya kedua, Ustaz, ini negara mau dibawa kemana, Ustaz? Udah begini, udah begini. Apakah kita, kelihatan kan, ini mau kemana larinya? Apalagi ulama. Kalian saja sudah bisa menebak ini kemana larinya, pertanyaan ini. Apalagi para ulama, tahu. Tetapi kalau anak-anak muda, biasanya belum pengalaman. Sehingga ketika ditanya dengan ini, dikira kesana, dijawab dengan polosnya. Padahal ini hanya makar, mencari yaknya dari Ustaz. Jadinya dari guru. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang seperti itu dibahas dalam kitab Awa'ifut Talab. Silakan merujuk ke sana. Di sana ada hikmah. Kenapa yang lebih tua yang kita cari, kenapa tidak yang muda? Apa perbedaan yang tua dengan yang muda? Ada sekian banyak. Tentunya ini bicara setelah ilmu, setelah amanah. Dua-duanya berilmu, dua-duanya amanah. Yang ini sering terburu-buru, yang muda, yang lebih tua biasanya lebih sabar. Yang ini pengennya tebak langsung, yang ini masih berpikir jauh. Iya kan? Berbeda. Ini kurang ajar, ini bid'ah dhalalah. Kita sikat saja. Anak muda, padahal ketika disikat jadi masalah nasional, masuk berita. Setelah itu diganti dengan yang lebih hebat, lebih bagus, lebih rame. Kenapa? Karena terkenal di koran-koran, di berita-berita. Akibatnya bukan naik, mana jelek. Tetapi kalau mereka melihat ini bakalnya begini, jangan. Jangan. Ustaz, ini kita jangan. Sabar. Itu bedanya orang tua dengan anak muda. Apalagi perbedaannya? Darah muda dengan darah tua. Qulina a'azakumullah. Tentunya perbedaan lainnya adalah anak muda masih kuat syahwatnya. Orang tua sudah turun. Iya, Pak ya. Biasanya begitu umumnya, wallahu taala alam. Saya baru 47 tahun sudah enggak berpikir lagi itu, sudah. Otak-otak capek. Ustaz kok menentang? Bukan menentang. Beda dengan anak muda yang pengen nikah nikah. Kira-kira akan berbeda enggak pada sehari-harinya? Akan berbeda. Begitu ada yang tanya, pertanyaan dari akhwat, pertanyaannya ke sana, terpikir, ini kalau jadi generasi kedua bagus ini. Biasanya suka begitu. Tapi kalau orang yang sudah syahwatnya sudah turun, enggak berpikir ke sana. Ini masalah halal loh, bukan masalah yang enggak halal. Dari ungkapannya berarti dia butuh ditolong begitu. Nah, artinya bukan kita menjelekkan, tidak, itu perkara yang wajar. Karena dia misalnya perlu ditolong, terzolimi begini begini. Wah, ini harus saya tolong segera. Nah, diselamatkan. Sampai jam berapa? Sudah habis waktunya. Barakallahu fikum. Sudah jawab semua, alhamdulillah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya sangat berkait dengan pembahasan tadi bahwa ketika Allah SWT menyatakan udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, maka tentunya keseluruhan itu mencakup akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang sunnah, ingat ya, sunnah ajaran Nabi mencakup semua ini tadi. Yani kalau ahli sunnah, benar-benar ahli sunnah, harusnya bagus hablu minallahnya, bagus akidahnya, bagus pula ibadahnya, dan bagus pula hablu minannasnya, yani bagus muamalahnya, bagus akhlaknya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu liutamim makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan dalam sekian banyak hadis tentang masalah akhlak, masalah perangai. Sehingga semestinya seorang ahli sunnah harus dia memperbaiki semuanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Akhlak itu tentunya kita pahami, sedangkan muamalah itu lebih umum lagi, seperti dalam masalah dagang, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan sunnahnya adalah samhan idza baa, samhan idza ishtara, menggampangkan ketika menjual, menggampangkan ketika membeli, ya kurang lebih dikit. Maka kamu jangan kemudian ahli sunnah rewel. Pokoknya begini, sampai ribut antara dia dengan penjualnya, atau kalau dia penjual dengan pembelinya. Kenapa? Kurang lebih dikit lah. Selama kamu masih untung, alhamdulillah, selesai. Ini akhlak dan ini muamalah. Jangan sampai dari satu sisi bagus, tetapi ketika muamalahnya ngemplang, utang nggak bayar, ditagih sekian hari, bukan kerupuk ya, bukan kemplang kerupuk, tapi di Jawa dikatakan dengan seperti itu ya, ini tidak mau bayar. Lah apakah orang ini lupa bahwa di antara sunnah Nabi adalah ucapan beliau, matlul ghani zulmun. Maklum ghani zulmun. Seorang yang punya tapi enggak mau bayar utang itu zalim. Wa zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Sedangkan kezaliman itu dalam hadis lain merupakan kegelapan yaumul qiyamah. Harusnya seorang ahli sunnah untuk urusan itu jujur, cepat bayar kalau dia punya, dan dia dalam keadaan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Makanya semua termasuk yang kita bahas tadi barakallahu fikum, termasuk dalam ayat Allah Ta'ala udkhulu fi sunni kafah, dan termasuk dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, sunnah dalam muamalah, sunnah dalam akhlak, sunnah dalam akidah, dan sunnah dalam masalah ibadah. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana menghapus seluruh dosa kepada keluarga? Yang menghapus dosa itu Allah SWT. Sehingga tentunya bagaimana menghapus dosa-dosa, minta ampun pada Allah SWT, istighfar. Yang kedua, berikan pada keluarga hak-hak mereka, dan minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan pada istri, apa yang telah lalu. Nah, dan minta maaf itu tidak merendahkan. Gengsi, saya suami minta maaf pada istri. Nah, itu tidak demikian. Justru semakin mulia kalau dia mau minta maaf dan memperbaiki dirinya. Nah, adapun menyempurnakan salat, tentunya dengan mempelajari lebih rinci hadis-hadis Rasulullah SAW dan kemudian praktikkan dalam salat, itu akan lebih menyempurnakan salat dari sisi zahirnya. Adapun dari sisi batinnya, perbaiki keikhlasan dan yakini bahwa dia benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat kamu menjadi salat yang Allah katakan tanha anil fahsyai wal munkar, akan mencegah kekejian dan kemunkaran. Karena dia merasa berhadapan dengan Allah, maka dia malu untuk berbuat sesuatu yang jelek setelah salat. Kenapa? Saya akan ketemu Allah lagi nanti maghrib. Saya akan ketemu Allah lagi salat berikutnya, sehingga dia enggak berani berbuat apa-apa dari dosa-dosa maksudnya. Setiap mau berbuat malu. Ini saya sebentar lagi sholat menghadap Allah, berdiri dalam keadaan habis berbuat dosa, malu dia. Ini karena dia yakin berhadapan dengan Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'inlam takun tarahu fa'innahu yara, kalaupun kau tidak melihat Allah, tapi ingat Allah melihat kamu. Ini akan menjadikan sholat semakin khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.